bagaimana pandangan Islam terkait dengan orang yang disebut indigo, memiliki indera keenam. Emang ada berapa inderanya? Ya, apakah bisa manusia melihat jin? Baik, pada dasarnya manusia tidak melihat jin, ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya, pada dasarnya manusia tidak melihat jin. Namun pada kondisi tertentu, bila Allah menghendaki, bisa saja manusia melihat jin. Dan terkait yang ditanyakan, ada orang-orang yang melihat jin dan itu menjadi seperti hal yang biasa bagi dia. Nah, ini wallahu alam, ya, sungguhnya dia telah terpengaruh oleh jin, ya. Telah terpengaruh oleh jin. Entah seperti apa prosesnya, seolah-olah dia diberi kacamata jin, ya, seolah-olah begitu, sehingga dia dapat melihat alam mereka. Namun seperti yang tadi saya katakan, ini wallahu alam adalah pengaruh dari jin. Sehingga orang yang seperti ini bukan suatu kelebihan padanya ketika dia memiliki hal tersebut. Bukan kelebihan, ini justru menyalahi yang semestinya. Ya, karena dalam Al-Qur'an disebutkan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Nah, sehingga wallahu alam, kalau ada orang yang seperti itu, mestinya dia berusaha untuk mengembalikan pada keadaannya yang semestinya. Mengembalikan kepada keadaan yang semestinya. Karena yang seperti ini terkadang muncul di suatu hari, ya, sebelumnya tidak mengalami hal yang demikian. Karena hal tertentu, akhirnya dia bisa melakukan itu. Dan kadang dia pun gak menyadari kenapa bisa. Ada pula yang mungkin sejak kecil, ya, wallahu alam. Yang jelas dia mesti berusaha untuk mengembalikan kepada yang semestinya. Caranya bagaimana? Ya, dengan dia ruqyah dirinya. Ya, dengan ruqyah insyaallah, dengan banyak zikir, dengan mohon kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah, insyaallah dengan itu dia akan kembali kepada yang semestinya. Dan orang yang seperti ini sesungguhnya dia akan tersiksa, ya. Dia sesungguhnya akan tersiksa dari sisi perasaannya, dan mungkin juga akan berbuat sesuatu yang aneh. Dia mungkin bicara dengan jin tersebut, orang tidak tahu dia sedang bicara dengan siapa, ya, sehingga terlihat aneh. Yang jelas, hal seperti itu adalah hal yang tidak baik, ya, tidak baik.